Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, a'azzanillah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, para ulama, ketika seseorang mulai menuntut ilmu, maka dia akan melewati tiga tahapan. Tahap pertama, ketika dia menuntut ilmu, maka dia merasakan bahwa dia adalah orang yang paling pintar. Ya, begitu dia duduk di majelis ilmu, mendengar faedah ilmiah dan seterusnya, maka pada saat itu dia berpikir dengan sombongnya dan takaburnya bahwa dia adalah orang yang paling berilmu. Ini tahap pertama. Ketika sudah berjalannya waktu, masuk pada tahapan yang kedua, mulailah dia mendapati sikapnya berubah. Mulai merendah. Tawadu. Oh iya, Masya Allah. Karena dia sudah mulai merasakan lezatnya menuntut ilmu. Maka muncullah sifat tawaduk pada dirinya. Setelah berjalan dari waktu ke waktu, maka dia masuk pada tahapan yang ketiga dan berkeyakinan bahwasanya dia sama sekali tidak memiliki ilmu, karena begitu luasnya ilmu yang ada, apalagi dibandingkan dengan ilmu yang dia tidak ketahui. Lebih banyak lagi ilmu yang dia ketahui, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ilmu yang dia tidak ketahui. Maka dia akan lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Itulah yang biasanya kita rasakan. Ya, pada saat kita awal menuntut ilmu, Masya Allah, semangat sekali. Nah, banyak maklumat yang kita serap, sampai kemudian kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling pintar, paling mengetahui tentang banyak ilmu. Setelah itu mulai muncul sikap tawaduknya, sampai pada satu saat dia punya keyakinan bahwa la ilma lalahu. Nah, tidak punya ilmu dia hakikatnya, karena banyak yang dia tidak ketahui. Yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Taib ikhwah, kita masuk pada pembahasan tentang nama-nama yang biasa ma'ruf disebutkan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nama ini adalah nama yang masyhur, dikenal dengannya ahlu sunnah. Kadang disebutkan ahlu sunnah saja, kadang disebutkan dengan lengkap ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kok sunnah itu digabungkan dengan al-jamaah? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa'inna sunnata makrunatu bil jama'ah, bahwa sunnah itu digabungkan, dikaitkan dengan jama'ah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah, sebagaimana apa? Bid'ah itu digabungkan, dikaitkan dengan apa? Perpecahan. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu bid'ah wal furqah. Ya, ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulum ajabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ahlu jamaah, bersatu di atas as-sunnah, bersatu di atas al-haq. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Walaupun antum kira mereka semua di atas kebid'ahan dan mereka bersatu di atas kebid'ahan, tapi hakikatnya mereka berpecah belah. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Ini bid'ah yang satu, ini bid'ah yang lainnya, ini bid'ah dalam masalah ibadah, ini bid'ah dalam masalah kaitan dengan tazkiyatun nufus, ini berkaitan bid'ah dengan masalah akidah, ini bid'ah dalam masalah tauhid, ini bid'ah dalam masalah yang lainnya, begitu ya. Dan sebab ahlu sunnah, maksudnya apa? Ahlul haq ini memberi nama dimulai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tujuannya tidak lain adalah untuk apa? Untuk membedakan dengan yang lainnya. Yang pertama, karena mereka berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Mereka berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Hingga seakan-akan mereka adalah seperti ahlinya, begitu ya. Kalau dikatakan ahl bait berarti penghuni bait. Adapun firqah-firqah yang lainnya berpegang dengan apa? Dengan pendapat para tokoh mereka, pemimpin mereka, pendiri jamaah mereka. Sebagaimana saya sebutkan tadi, orang Jahmiyah berpegang pada apa? Berpegang dengan apa? Pendapatnya Jahmin Sofyan. Sebagaimana orang Mu'tazilah berpegang kepada apa? Berpegang dengan pendapatnya siapa? Wasil bin Atha'. Nah, sebagaimana orang-orang Syiah berpegang kepada apa? Kepada pendapat tokoh-tokoh mereka, seperti itu. Adapun ahlu sunnah tidak berpegang kecuali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap gerak mereka, dalam setiap sikap mereka, dalam setiap amal dan perbuatan mereka, selalu menjadikan sunnah sebagai barometer dan ukuran bagi mereka. Ini ada sunnahnya enggak? Ada tuntunannya enggak? Kalau ada, jalan. Kalau enggak, berhenti. Agama itu yusra, inna dina yusrun. La yusaddah dadin illa ghalabahu. Agama itu mudah. Saya tidak melakukan sesuatu, tanya, lima wa kaifa. Setiap tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan usul agama, maka bertanyalah, lima wa kaifa. Lima maksudnya untuk apa? Lillah, ali ghairillah, atau untuk kepentingan yang lainnya? Kalau antum mengatakan insyaallah lillah, ikhlas mengharap wajah Allah SWT. Kemudian kedua pertanyaan apa? Wa kaifa. Bagaimana engkau menjalankannya? Kalau kemudian jawabannya, oh iya ada tuntunannya, ada petunjuknya dari Nabi SAW, maka jalan. Kalau tidak apa? Wah iya ikhlas, iya ada. Ikhlas menghiasi amal kita, tapi tidak ada tuntunannya. Tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Kenapa kita berletih-letih? Syahadah yang pertama, yaitu syahadat an la ilaha illallah, syaratnya tercukupi. Tapi syahadah yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama tauhid dalam masalah ibadah, yang kedua tauhid dalam masalah mutaba'ah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah SWT. Ada mutaba'ah, maka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ini? Kalau enggak ada, selesai, kita tinggalkan, selamat. Mudah. Kenapa sulit? Dan kenapa memberatkan diri kita dengan masya Allah pendapat orang ini, itu dan seterusnya? Ini ya, maka mereka disebut ahlusun sunnah. Kemudian sebab kedua, mereka adalah ahlu jamaah. Karena mereka bersatu di atas al-haq. Jadi kalau bersatu, maka bersatu di atas kebenaran. Setiap orang mengatakan, marilah kaum muslimin bersatu, bersatu. Oh, yang namanya ittihad al-quwah. Bersatu itu apa? Al-quwah. Tapi yang jadi masalah, bersatu di atas apa? Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas al-haq, ya, na'am. Tapi kalau bersatu di atas kebid'ahan, bersatu di atas mukhalafah, maka la. Kalau bersatu di atas al-haq, Allah SWT yang akan menyatukan mereka. Allah SWT telah memberikan peringatan kepada nabinya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainakum walakin Allah alafa bainahum. Ya Muhammad, kalau engkau infakkan, engkau belanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan pernah mampu menyatukan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Menyatukan di atas apa? Al-haq tentunya. Bukan di atas kebatilan. Ya ini ya. Annahum ahlul jama'ah liistima'ihim al-haq wa adam tafarruqihim. Dan mereka tidak bercerai. Di mana saja ada. Ahlu sunnah yang ada di ujung dunia di sana. Di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Saudi, di Pakistan, di Afghanistan. Mereka semuanya bersatu dengan kita di sini. Bersatu dalam masalah apa? Bersatu dalam masalah pemahaman. Bersatu di atas al-haq. Walaupun tubuh mereka tidak bersatu, tapi apa? Pemahaman mereka dan kebenaran yang diagung-agung mereka adalah sah sama. Ya. Yaqulu Syaikhul Islam fi ta'rifi ahli sunnah. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata tentang ta'rif ahlu sunnah, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa mattafaqa alaihi sabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Mereka adalah orang yang berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berpegang dengan apa yang telah disepakati oleh orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini yang dimaksud dengan ahlu sun. Nah, kemudian yang kedua adalah ahlul hadis. Ini julukan yang biasa ditujukan kepada ahlu sunnah adalah ahlul hadis. Dan banyak sekali ini kita dapatkan dalam kitab para ulama ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya ya. Menyebut mereka dengan apa? Ahlul hadis. Sampai sekarang pun seperti contohnya, kalau kita lihat di Afghanistan, di Pakistan, di India, mereka menyebut ahlu sunnah dengan apa? Ahlul hadis. Ya. Mereka tidak menyebut salafiyin begitu, jarang ya saya dengar mereka menyebut salafiyin. Mereka selalu menyebut apa? Ahlul hadis. Ya. Ini tidak ada bedanya dengan ahlu sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sabuni dalam akidahnya, akidah milik dari kitab akidah milik Imam As-Sabuni, inna ashabal hadis mutamassikina bil kitab wa sunnati hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lil rasuli bir risalah wa nubuwah dan seterusnya. Inna ashabal hadis, ahlul hadis berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, semoga Allah SWT menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati orang-orang yang telah meninggal. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka mempersaksikan Allah SWT dengan wahdaniyahnya, tauhidnya, dan juga mempersaksikan Rasul SAW dalam masalah risalah dan seterusnya. Ya. Ini mereka sebut dengan ahlul hadis, tidak ada bedanya. Sebagaimana juga jelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madzhab salaf al-hadis wa sunnat wal jamaah. Madzhab salaf mereka apa? Ahlul hadis wa sunnah wal jamaah. Ya. Terakhir yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa nahnu la na'ni bi ahlul hadis al-muqtasirina ala sima'ihi atau kitabatihi wa riwayatihi. Kami tidaklah memaknakan atau mengartikan ahl hadis, mengartikan ahl hadis muqtasirina ala sima'i, mereka hanya sekedar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal na'ni bihim Akan tetapi yang kami maksudkan dengan mereka, kullu man kana ahaqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa itiba'ahu batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Semua orang yang berhak untuk apa? Untuk menghafalkan atau menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenalnya, memahaminya secara zahir dan batin. Kemudian tidak hanya sekedar memahami dan mengenalnya, tapi juga apa? Mengikutinya. Batinan wa zahiran, baik secara batin atau secara lahir. Wa kadzalika ahlul Qur'an, demikian juga ahlul Qur'an, tidak hanya sekedar memahami saja, mengenalnya, menjaga dan menghafalkannya, tapi juga mengikutinya. Kemudian yang berikutnya al-athariyah atau ahlul athar. Ini juga tidak ada bedanya ya dengan yang sebelumnya, ahlu sunnat al-hadis. Madhabuna wa ikhtiyaruna itiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa tamassuk bi madhhabi ahli al-athari mithlu Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Madhab kami dan pilihan kami adalah itiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, berpegang dengan madhab ahli al-athar. Perbedaan antara asar dengan hadis, ikhwah ya. Kalau hadis itu biasanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan asar. Asar itu lebih mempunyai makna umum. Boleh jadi disandarkan kepada asarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan orang-orang setelah mereka. Kadang disebut asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, asar dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, asar dari Muawiyah dan seterusnya. Maksudnya apa? Perkataan mereka. Jadi tidak hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis itu hanya khusus kepada beliau saja. Wa qala fi mawdhi' akhar wa alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli athar. Wa alamatu zanadiqah tasmiyatum la sunnati al-hasyawiyah. Ya, tanda alamat ahl bid'ah ada apa? Waqi'ah, celaan terhadap ahl athar. Ya, kalau pengen tahu tentang tanda-tanda ahl bid'ah itu apa? Ketika mencela para sahabat, mencela para tabi'in, para ulama setelah mereka dan seterusnya. Kalau antum lihat ada seorang mencela sahabat, mencela tabi'in, mencela para ulama, maka ketahuilah ada padanya tanda-tanda ahlul bid'ah. Sering kita dapatkan seperti itu. Ya, ini tanda-tanda ahlul bid'ah. Seperti contohnya lah, kalau sekarang orang-orang liberal ya, itu lisannya sangat berani sekali ya, terhadap para ulama ya. Ya, sangat berani sekali terhadap para ulama, sehingga mereka hendak merekonstruksi hukum-hukum Islam yang sudah ada dalam kitab-kitab fikih, seperti hukum al-mawarits, hukum talak. Kata mereka sudah tidak berlaku hukum mawaris ini, 2:1 ini. Maksudnya kalau wanita itu mendapatkan bagian setengah dari bagian laki-laki sudah tidak berlaku. Kenapa? Kata mereka wanita pun sekarang apa? Bekerja sebagaimana laki-laki, punya hak yang sama. Hukum talak. Nah, mereka rubah katanya talak itu tidak hanya berlaku bagi siapa? Bagi laki-laki, wanita pun berhak untuk mentalak suaminya. Nah, kalau laki-laki punya hak untuk berpoligami, maka perempuan pun berhak untuk berpoligandri. Yang lebih rusak lagi, sekarang mereka mencoba untuk melegalkan LGBT. Dari kacamata, menurut mereka adalah kacamata agama. Ya, wa iyadan billah ala ikhwah. Khudlan. Ya, mereka itu hendak merusak Islam dari dalam. Dengan kalimat cendekiawan pemikir Islam. Ya. Yang akhirnya apa? Yang dicela apa? Akhirnya sebagaimana saya katakan tadi, para ulama-nya hakikatnya mereka tidak mengatakan tidak merekonstruksi Al-Qur'an dan seterusnya, tidak. Tapi hakikatnya arahnya ke sana. Wa iyadan billah. Ya. Wa alamat zanatiqa tasmiyatuhum ahl sunnati hashwah. Hashwiyah. Ya. Jadi alamatnya orang-orang zindiq, zindiq orang-orang munafik. Memberi nama ahlu sunnah dengan hasyawiyah. Maksudnya hasyawiyah itu orang itu hanya tahu kulitnya saja, tidak tahu apa substansinya. Seperti orang-orang sufi ya. Menuduh kita ini baru berangkat, beranjak dari apa? Tahapan yang pertama, syariah. Kalau sudah sampai tingkatan syariah, melewati kelas yang di atasnya yaitu apa? Masuk pada kelas apa? Ma'rifah. Nanti pada tingkat yang tertinggi sampai tingkatan apa? Hakikat. Kita ini masih pada tingkatan apa? Syariah, kata dia. Perkara yang zahir saja. Jadi apa yang terjadi pada zaman sekarang itu sudah ada nenek moyang mereka pada zaman dahulu ya. Ini orang-orang zindik menjuluki ahlu sunnah dengan apa? Hasyawiyah. Yaitu apa? Orang itu hanya melihat dohirnya saja. Kulitnya, dalam bahasa Islam kulitnya. Tidak mengetahui hakikat dalamnya. Seperti contohnya wudu. Untuk mereka wudu itu kan kulit saja. Al-Quran itu kata mereka. Ada dohir, ada batin. Ya. Yang ada di tempat kita ini hanya sepertiganya saja. Nah, yang di luar sana ada 2/3. Kata mereka. Ini orang zindik ini. Satu saat saya pergi ke Maluku. Tugas dakwah ya, sekitar tahun 2000-an. Pada waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemudian tak perhatikan kok jarang sekali yang puasa. Makan, minum, seakan-akan pada waktu siang hari selain di bulan Ramadan. Husnudun saya, mereka adalah musafir. Ternyata enggak. Mereka memang dari awal niat apa? Tidak puasa. Yang lebih mungkin agak sedikit anu bagi mereka, itu puasa 3 hari saja cukup. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, barang siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikannya dilipatkan 10 kali lipat. Jadi 3 hari kali 10. Ada yang zahir, ada yang batin. Ya seperti tadi orang-orang di kalangan orang-orang sufi, kalau kita ini masih tarekat. Masih tadi 4 ya, syariah, tarekat, kemudian makrifat, hakikat ya. Kalau agak lebih baik lagi naik ke tingkatan tarekat, kalau sudah masuk dalam kelompok-kelompok tarekat ya, tarekat yang mu'tabarah menurut mereka ya. Kalau sudah masuk tarekat, naik lagi ke atas, masuk makrifat, sampai pada tingkat yang atas, pada tingkatan hakikat, itu hukum syar'i terangkat dari mereka secara total. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Semuanya sama. Karena sudah sampai tingkat apa? Manunggaling kawuloh lan gusti. Alias wahdatul wujud. Itu zamannya apa? Siapa? Zamannya Hallaj. Zamannya Ibn Sina. Hallaj dipotong lehernya gara-gara punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Mendengar suara anjing, wallah. Suara gagak, wallah. Kalau wahdatul wujud apa semuanya satu? Enggak ada abdu, enggak ada ma'bud, enggak ada khaliq, enggak ada makhluk. Semuanya satu. Karena apa? Wahdatul wujud. Ya. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahl athar mujbirah. Wa alamatul murji'ah tasmiyatu ahl sunnah mukhalafah wa nuqsaniyah. Mukhalifah wa nuqsaniyah. Wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ahl sunnah nasibah. Nah, dan tanda-tanda rafidah menambahkan ahlu sunnah dengan nasibah. Itu orang yang menegakkan permusuhan kepada ahlul bait Nabi SAW. Seperti itulah orang-orang ini menjuluki ahlu sunnah dengan berbagai macam julukan yang jauh dari hakikatnya. Seperti ahlu sunnah dijuluki dengan apa tadi? Seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dijuluki oleh orang-orang khawaris pada zaman dahulu dengan apa? Ulama haid wa nifas. Ulama haid dan nifas sampai lebih parah ilmu huma layak kerju ilmu keduanya ini ilmunya Abu Hanifah dan Imam saya tidak keluar dari celana dalamnya perempuan karena katanya dengan haid dan nifas seperti ini juga orang-orang takfir menjuluki ulama ahlu sunnah dengan seperti itu ulama haid dan nifas berulang yang dalam zaman itu. Itu zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Abu Hanifah. Mereka menjuluki orang-orang takfiri, orang-orang khawaris dengan julukan seperti itu. Orang sekarang orang takfiri juga seperti itu. Menjuluki ulama ahlus sunnah dengan julukan apa seperti itu? Ulama haid dan nifas. Yang dibahas hanya masalah haid dan nifas saja. Ya, ini ahlul athar. Waman ahl athar kama yakulu as-safarini alladina innama ya'khuduna akidatahum min al-ma'thur anillah jalla sya'nuh fi kitabihi aw fi sunnati nabiyyi aw mathabata wa sahha an as-salaf as-salih min as-sahabati al-kiram wa tabi'ina lahum al-fakhama. Yaitu orang yang mengambil akidah mereka dari ma'thur yang ditinggalkan dari Allah SWT. Ma'thur ya athar yang ditinggalkan warisan dari Allah SWT fi kitabih dalam kitabnya au fi sunnati nabi atau dalam sunnah Nabi SAW au mathabata wa sahha anis salaf salih atau apa yang telah ditetapkan dan sahih diambil dari salaf salih minas sahabatil kiram wa tabi'in lahum al-fakham dan juga tabi'in orang yang mengikuti mereka dengan kemuliaan. Wahada bimakna ahli sunnati fi itraqis salaf. Maknanya sama dengan ahli sunnah. Kemudian rabi'an firqatun najiyah itu firqah najiyah. Kelompok yang najiyah yang selamat. Najiyah selamat yang pertama di dunia dari apa? Perpecahan. Kemudian yang di akhirat selamat dari neraka. Ketika Nabi SAW menjelaskan perpecahan yang terjadi pada zaman sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Iftaraqatul Yahudi ala 71 firqah. Yang pertama kan orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasara menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar. Maknanya perpecahan yang terjadi pada umat itu lebih banyak dibandingkan dengan orang Yahudi dan Nasah dengan ahli kitab sebelumnya. Semuanya finnar. Mereka apa di neraka. Ini ancaman. Ini makna umum ikhwah. Bukan memastikan fulan dan alan di dalam neraka. Gara-gara dia termasuk dari 72 golongan. Ya, seperti contohnya, nah, ketika Nabi SAW menjelaskan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Tapi ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, apakah antum bisa memastikan dia masuk ke dalam surga? Bisa? Kita berharap bahwa orang ini termasuk ahli al-jannah, tapi kita tidak bisa memastikan. Ya, semoga Allah SWT menerima dia. Sebagaimana orang yang mau terbunuh di medan perang. Ya. Ketika kita mengatakan insya Allah syahid. Seorang yang mati syahid karena meninggal di medan perang. Mukbilan khairu mudbirin, maju dan tidak dalam posisi mundur. Maksudnya dalam melarikan diri. Insya Allah kita katakan bahwa dia termasuk apa? Minasyuhada bi'idnillah. Kalau kita katakan bahwa dia mati syahid, insya Allah, apakah mulai kita memastikan bahwa dia ahli jannah? Enggak bisa. Ya. Sebagaimana kalau kemudian dalam hadis ini, kulluha finnar illa wahida. 72 golongan semuanya mendapatkan ansaman neraka illa, kecuali satu golongan saja. Al-jama'ah. Nabi SAW dalam riwayat mengatakan al-jama'ah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man kana ala mithli ana al-yawm wa ashabi. Barang siapa sebagaimana aku dan para sahabatku pada hari ini. Itu yang selamat dari ancaman perpecahan di dunia dan ancaman neraka nanti kelak di akhirat. Kalau kemudian kita katakan bahwa kelompok fulani ini termasuk di antara 72 golongan, kita tidak mengatakan bahwa dia pasti masuk ke dalam neraka. Ada kemungkinan kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, sehingga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Atau mungkin termasuk di antara orang-orang yang Allah SWT ampuni apa dosa-dosanya tanpa sebab. Kenapa? Dia termasuk apa? Ahlul Qiblah. Ahlul Qiblah tahta masyiatillah. Insya'a ghafarallahu wa insya'a tabahu. Ya. Jadi kebaikan yang sangat banyak Allah SWT ampuni. Atau Allah SWT ampuni tanpa sebab. Allah ampuni sudah. Atau pada waktu hidup di dunia ujiannya banyak, cobanya banyak, sehingga menghapuskan dosa-dosanya semuanya. Ya toh, kan kita enggak tahu. Allah SWT ampuni dan masuk ke dalam surga. Maka masalah kepastian itu hanya hak prerogatif Allah SWT. Kita hanya menyampaikan barang siapa melakukan ini, insya Allah falahu jannah, falahu ajrani, dan seterusnya. Barang siapa melakukan ini, maka dia neraka sebagai balasannya. Man kana fi qalbihi mithqal radhi min al-kibr takhala an-nara. Ya, seperti itu ya. Ini firqatun najiyah. Qala Syekh Al-Hafidz Al-Hakami fi ma'arij al-qabul wa qad akhbara Shadiq al-Mazdhuq anna firqatan najiyah hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabuhu. Nabi SAW telah mengabarkan Shadiqul Mazdhuq, itu yang jujur lagi, yang benar lagi dibenarkan, bahwasanya firqah najiyah hum, mereka man kana ala mithli ma kana alayhi, orang yang sesuai dengan apa yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Yaitu apa? Firqah al-Najiyah Ta'ifah. Sekarang Ta'ifah Mansurah. Khamisan Ta'ifatul Mansurah. Wahadi tasmiatu ma'khudatu min qawli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Mughirah ibn Syu'bah. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahiruna. Penamaan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, la tazalu ta'ifah min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku zahirina, mereka tegak di atas al-haq, hatta ya'tiham amrul, sampai datang apa? Amrullah, ketetapan Allah SWT, wahum zahiruna, dan mereka dalam keadaan apa? Selalu menang di atas kebenaran. Yang terakhir, as-salafiyah au salafiyuna, nisbatu lisalaf. Wasalaf fil lughah jamak salif. Salaf jamaknya salif. Salif itu mufrad, jamaknya salaf. Wasalif al-mutaqaddim, orang yang terdahulu. Wasalafu al-jama'atu al-mutaqaddimah, al-mutaqaddimuna. Salaf artinya apa? Jamaah, sekelompok orang-orang yang terdahulu. Wa minhu qawlu azza wa jal wa ja'alnahum salafan wa mathalil akhirina, dan kami jadikan mereka salafan, maksudnya apa? Orang-orang yang terdahulu. Wa mathalan, dan contoh bagi orang-orang yang datang belakangan. Qala baghi fi tafsirihi wa salaf man taqaddama min aba wa ja'alnahum mutaqaddimina liyata'idda bihim al-akharuna. Salaf di sini apa? Orang-orang yang mendahului dari bapak-bapak mereka. Faja'alnahum, kami jadikan mereka mutaqaddimina. Maksudnya apa? Orang-orang yang terdahulu, agar supaya orang yang datang belakangan mengambil pelajaran, mengambil ibroh dengan mereka. Jadi maksudnya orang-orang terdahulu akibat dari perbuatan maksiat mereka, akhirnya Allah SWT menurunkan adab kepada mereka, sehingga orang-orang yang datang belakangan mengambil pelajaran terhadap apa yang telah terjadi pada diri mereka, supaya tidak terulang kepada orang-orang yang datang belakangan ini. Seperti apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran, kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Nabi Saleh, nabi-nabi yang lain dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan, Allah SWT di antara mereka Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Di antara mereka Allah SWT tumpahkan gunung ke atas mereka. Ada yang Allah SWT jadikan petir menyambar, nyambar mereka, dan yang lain-lainnya. Agar supaya apa? Kita mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Itu. Amma fil istilah, famal maksud bisalafis salih, wa ma manhajuhum fil aqidah, wa ma abrasifat manhajihim, hada ma sana'rifuhu insya'Allah fi durus at-taliyah. Apa yang dimaksud dengan salafus salih? Apa manhaj mereka dalam masalah akidah? Nah, sifat-sifat yang tampak dari manhaj mereka itu apa? InsyaAllah kita akan bahas pada pelajaran ini. Maksud bisalafi. Pada pelajaran yang lalu telah dijelaskan tentang salaf. Salaf artinya orang yang terdahulu. Adapun salaf menurut istilah, di sini ada perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya yang dimaksud salaf adalah mereka para sahabat saja. Kemudian pendapat yang kedua, mereka adalah para sahabat dan tabi'in. Maksudnya tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan, sebentar, yang dimaksud dengan para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian apa? Karena ada takrif yang lain, ada definisi yang lain, orang yang melihat Nabi SAW. Kalau orang yang melihat Nabi SAW, di antara sahabat Nabi ada yang buta. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum buta. Tidak pernah melihat Nabi SAW. Kemudian setelah itu, beriman dengan beliau, dan mati dalam keadaan beriman. Bertemu, walaupun beriman, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak dikatakan sebagai sahabat. Seperti siapa? Najasyi. Najasyi beriman kepada Nabi SAW. Ya. Tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Mati dalam keadaan beriman. Sampai Nabi SAW mensolatkan apa? Salat gaib. Tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga tidak dikatakan sahabat. Nah, tidak dikatakan sahabat. Bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman. Karena di antara ada yang apa? Bertemu, beriman, dan mati dalam keadaan tidak beriman. Siapa? Musalamah al-Kadzab. Bertemu dengan Nabi SAW pada saat itu dikabarkan ketemu dengan Nabi SAW, kemudian kaumnya beriman. Tapi kemudian setelah itu apa? Murtad dan bahkan memerangi kaum muslimin. Ketika syarat itu harus terpenuhi untuk dimasukkan dalam golongan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian tabi'in adalah orang yang bertemu dengan para sahabat kemudian dalam keadaan beriman dan juga mati dalam keadaan beriman. Itu dikatakan tabi'in. Kadang orang bertemu dengan Nabi SAW tidak beriman kepada beliau. Berimannya setelah meninggalnya beliau. Ada kayak gitu? Ada. Ya, tidak digolongkan sahabat, tidak digolongkan sahabat. Itu dalam istilah para ulama disebut dengan muhadramun. Digolongkan apa? Kelompok golongan tabi'in. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak beriman pada masa hidup beliau. Berimannya setelah beliau wafat. Mati dalam keadaan beriman. Tapi tidak beriman pada masa hidup Nabi SAW. Itu di golongan apa? Golongan tabi'in. Nama khusus mereka adalah muhadram. Muhadram artinya apa? Orang yang bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak dalam keadaan beriman. Berimannya setelah meninggalnya beliau. Begitu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya mereka adalah sahabat wa tabi'una wa tabi'u tabi'in. Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in. Itu muridnya para tabi'in, disebut tabi'u tabi'in. Kemudian pendapat yang keempat adalah anna salaf man kana qabla khamsami'ah. Bahwa yang dimaksud salaf adalah apa? Sebelum, maksudnya apa? Kaum muslimin yang hidupnya sebelum apa? 500 tahun ya, maksudnya tahun apa? 5, ya, 4 ke 5 ya. Ya. Abad ke 5 ya ini, khamsami'ah. Jadi kalau zaman mungkin setelah zamannya Imam Bukhari sekitar 200-an ya, setelah zamannya Imam Bukhari. Ya, ketika mulai muncul madhab mungkin ya pada saat itu ya. Jadi mereka membatasi, nah, sebelum masuk abad kelima, maka mereka disebut dengan salaf. Setelah melewati abad kelima, maka tidak ada lagi salaf. Jadi menurut mereka, waktu yang disebut dengan orang-orang salaf itu hanya sampai pada batasan abad kelima saja. Setelah abad kelima, maka ini pendapat juga pendapat lemah. Ya, pendapat ini pendapat yang lemah karena apa? Sebagai menjelaskan bahwasanya kalau kemudian dikatakan bahwa sebelum masuk abad kelima dikatakan salaf, kita katakan bahwasanya banyak sekali pada zaman sahabat pun muncul kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Al-Qadariyah, Jabariyah, ya, kemudian zaman tabi'in, Mu'tazilah dan seterusnya itu juga muncul pada apa? Abad kedua, abad ketiga Hijriah. Itu pun tidak kita katakan bahwa termasuk kaum salaf ya. Begitu. Maka yang dimaksud dengan salafi itu tidak tergantung waktu tertentu. Karena salaf itu adalah bentuk pemahaman, bukan batasan waktu. Oleh sebab itu dikatakan idan fa wujudu shakhs ma fi hadha zaman la yakfi lil hukm alaihi bi annahu ala madhab salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnati fi aqwali wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Jadi maka kata dia keberadaan seseorang pada zaman yang disebutkan tadi 500 tahun atau 5 abad tadi itu tidak cukup untuk dihukumi bahwa dia di atas madhab salaf. Malam yakun muafikan li kita. Kalau dia tidak apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pada ucapannya dan perbuatannya. Kemudian tidak itiba kepada salaf. Dia adalah seorang muttabi' bukan mubtadi'. Fa inna lidzalika fa inna katsira min ulama yuqayyidu hadha mustalah 'inda istimali bi fa yaqulu salafu salih, sehingga para ulama menyebutkan salaf tidak cukup dengan as-salafu tapi as-salafu as-salih. Nah, karena juga pada saat itu muncul juga pada zaman tersebut banyak sekali ahli bid'ah dan firqah-firqah yang menyimpang. Ya, itu ya. Qala Imam As-Safarini al-muradu bimadhab salafi, yang dimaksud dengan madhab salaf, makana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan wa adba'uhum wa a'immatuddin mimman syuhid lahu bil imamah wa 'arifa 'admu sa'nihi fid din wa talaqin nas kalaman mukhalafan an salafat tuna man rumiya bi bid'atin. Masyaallah, ini kalam jamil ini ya. Ya. Yang dimaksud dengan madhab salaf adalah apa? Makana alaihi sahabatul kiram. Madhab salaf adalah apa? Madhab yang dipegang oleh sahabatul kiram. Wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan, dan tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan adba'uhum ya adba'u tabi'in wa a'immatuddin, dan para imam yang ada dalam agama ini, mimman syuhida lahu bil imamah, di antara orang yang dipersaksikan baginya al imamah, dia adalah seorang imam. Manusia semuanya mengakui tentang keimamannya. Wa 'urifa 'admu sa'nihi fid din, dan juga dikenal diketahui tentang keagungan dia dalam urusan agama. Wa talakin nas kalam, dan manusia mengambil ucapannya, pendapatnya. Khalfan an salafi tuna man rumya bibtan, yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti salaf dan bukan orang yang dituduh dengan perbuatan bid'ah. Atau orang yang bukan orang yang dituduh dengan perbuatan bid'ah, atau orang yang terkenal dengan julukan yang tidak diridhoi, seperti apa? Khawarij, Rawafid, Qadari. Sehingga kalau antum baca dalam buku biografi para ulama, ketika menyebutkan seseorang, fulan kana Qadariyan, kana Murji'an, kana Rafidiyan, maka orang seperti ini bukan termasuk dalam golongan ulama salaf atau di atas madhab salaf. Ya. Ya. Oleh sebab itu Imam Safari ini banyak memberikan takrif kepada kita tentang madhab salaf. Yang pertama, bahwasanya yang dimaksud salaf adalah apa? Orang yang diikuti. Kok kemudian diikuti, kenapa? Karena apa? Manusia mengakui tentang keimamannya. Padahal seorang imam, orang-orang mengambil pendapatnya, dan juga tidak termasuk orang yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah. Beliau adalah seorang qudwah, uswah. Mulai dari kalangan para sahabat, para tabi'in, kemudian orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kemudian dikenal dengan berpegangnya kepada sunnah dan menjauhi dari perbuatan bid'ah dan juga mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu minas sahabati munibun ila Allah. Semua dari kalangan para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah. Fayajibu itba'u sabili, maka wajib untuk mengikuti jalannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat Al-Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilai. Maka ikutilah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan beramal saleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya. Wa aqwaluhu wa i'tiqaduhu min akbar sabili. Dan ucapan mereka, keyakinan mereka adalah di antara jalan mereka yang paling besar yang harus kita ikuti. Maka istilah salaf, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah jami'an, itu betul-betul sesuai dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, ta'ifah mansurah. Dan juga kita bisa mengatakan, kalau seperti di Pakistan, ahlu sunnah juga dijuluki dengan, julukan apa? Sunni. Ya, sunni, maksudnya berpegang kepada sunnah, nisbatnya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada menyebut ahlu sunnah, sifulan ahlu sunnah, maka disingkat dengan apa? Sifulan seorang sunni. Tidak ada bedanya. Namanya, maknanya hampir sama saja. Sebagaimana kalau kita mengatakan salafi. Kalau antum ditanya, antum muslim? Iya, muslim. Muslim kan banyak sekarang. Kelompok ini, golongan itu, dan seterusnya. Iya. Oh iya, saya muslim yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Wah, semuanya mengatakan seperti itu. Enggak ada satupun kelompok kecuali mengatakan apa? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh iya, saya termasuk di antara kelompok yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Panjang toh? Panjang enggak? Maka cukup antum katakan bahwa saya adalah seorang salafi untuk meringkas makna kalimat yang panjang tadi. Karena kalau hanya sekedar berpegang kepada Al-Quran, semuanya, tidak ada satu pun kelompok yang ada kecuali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi pertanyaan setelahnya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Kalau orang-orang jamaah tabligh ditanya, semuanya pasti berpegang kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, iya. Enggak ada yang mengatakan, oh saya tidak berpegang kepada Al-Quran. Atau saya hanya berpegang kepada Al-Quran. Orang-orang ingkar Sunnah. Tidak berpegang kepada Sunnah. Sudah, kita enggak bicarakan masalah itu ya. Tapi, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman siapa? Paling banter jawab, ya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para masyayikh kami. Para suyuh kami, siapa mereka? Ya Muhammad, apa namanya, Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dan seterusnya. Tapi kita katakan kepada mereka, orang-orang yang maksum? Oh enggak. Tapi kalau tidak maksum, maknanya? Mereka tidak selamat, toh? Tidak. Apa bersih dari kesalahan? Tapi kalau begitu, buat apa kita? Berpegang kepada pemaham mereka. Kalau kita bicara dengan orang-orang ikhwanul muslimin, Kita tanya, antum berpegang dengan apa? Quran dan Sunnah tentu saja. Tapi sesuai dengan pemahaman siapa? Ya, sesuai dengan pemahaman Imam Hasan Al-Banna. Sesuai dengan pemahaman Syekh Yusuf Qardawi. Ya toh? Dan tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang lainnya. Tapi mereka itu maksum atau bukan? Oh enggak, jelas. Jadi tidak lepas dari kesalahan, oh tentu saja. Tapi buat apa? Nah, kalau kemudian mereka juga tidak lepas dari kesalahan. Taib. Nanti ketemu lagi sama kelompok yang lain, orang HTI. Ya, tapi berpegang dengan orang lain, iya tentu saja, Quran dan Sunnah. Sesuai dengan siapa? Oh ya, sesuai dengan Muhammad Abdurrahman Al-Baghdadi. Ya, bukan Abu Bakar ya, Abdurrahman Al-Baghdadi. Ah, Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani. Begitu kan? Tapi itu mereka maksum atau tidak? Oh enggak. Tapi kenapa saya harus capek-capek mengetuk orang yang tidak maksum? Ada rekomendasi dari Allah SWT tentang kebenaran mereka? Oh enggak ada. Tapi nah, bila kita katakan bahwasanya kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, yang dimaksud Salafus Saleh adalah siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'in, selesai urusannya. Allah SWT telah berfirman, as-sabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan tiga golongan. Kalau yang pertama siapa? Muhajirin. Iya. Kemudian yang kedua apa? Ansar. Kemudian yang ketiga apa? Muhajirin dan Ansar selesai. Sudah expire waktu mereka. Ya, sudah habis maksudnya. Setelah meninggalnya para sahabat, sudah selesai. Tapi golongan yang ketiga, walladzina taba'uuhum bi ihsan, selesai atau tidak? Habis masa waktunya? Enggak ada. Allah SWT tidak menyebutkan golongan yang lainnya. Golongan yang ketiga ini yang tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat kelak. Itu walladzina taba'uuhum bi ihsanin. Ini yang kita hendak ikuti. Orang yang mengikuti golongan para sahabat dan sahabat Muhajir dan Ansar, itu yang jelas-jelas bahwa siapa yang mengikuti mereka, maka dalam ayat sunnah radhiyallahu anhum wa radhuan. Kemudian juga Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalun, sebaik-baik manusia. Ini hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih daripada 60 orang sahabat. Mutawatir, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah itu generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Maknanya kalau Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, kebaikan mereka itu pada apanya? Pada apanya? Pada semuanya kan? Pada agama mereka. Iya kan? Rasulullah tidak bicara masalah apa? Oh, perilaku mereka sedikit. Enggak. Yang dimaksud khairun nas sedikit apa? Adalah pada agama mereka. Pada ucapan mereka. Pada amal mereka. Pada akidah mereka. Kalau Rasulullah mengatakan mereka adalah generasi yang terbaik, selesai urusannya. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, Allah SWT kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini pertama kali ditujukan kepada siapa? Kepada sahabat. Ya. Mereka adalah sebaik-baik manusia, para sahabat. Ya. Kenapa kita capek-capek mengikuti keyakinan atau kemudian golongan yang masih abu-abu tentang kebenaran mereka? Ya, ya kalau dulu mungkin, oh ya masya Allah, kalau saya disinggung dulu masalah Hasan Al-Banna, saya bilang Hasan, tidak pernah saya menyebut Hasan, Imam Hasan Al-Banna. Ya, ya kita katakan ya rahimahullah. Semoga Allah SWT merahmat. Tapi kalau disinggung masalah sedikit saja tentang kekurangan beliau, langsung masya Allah muntab. Kita kata, oh dia seorang kuburi. Waduh, jangan tanya kuburi. Dia seorang asy'ari. Walah, masya Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat apa? Ta'asub kita ini bukan di atas al-Islam. Ta'asub kita di atas apa? Di atas golongan. Kalau zaman dulu ketika masih di tablik disebutkan Maulana Muhammad Ilyas, masya Allah. Tapi ketika kita disebutkan tentang penyimpangannya dalam masalah, tanya aja sama orang-orang tablik, itu kuburannya Maulana Muhammad Ilyas itu di mana? Tanya aja, kuburannya di mana? Siapa yang pernah ke India? Apa? India, Pakistan, IPB ya? India, Pakistan, Bangladesh. Tanya sama mereka, kuburannya Maulana Muhammad Ilyas di mana? Markasnya jamaah tabligh di India itu namanya Masjid Nur, An-Nur. Kuburannya Maulana itu di depannya, di mimbar-mimbarnya. Nah, kalau mereka tidak tahu, maka kita kasih tahu sama mereka. Itu kuburannya di situ. Dan mereka adalah orang-orang tarikah, tarikah Naqsabandi ya. Seperti itu ya. Jadi, maka ini yang harus membuka wawasan kita ya, ikhwah ya. Jangan ta'asub kepada Islam. Jangan ta'asub pada golongan. Jangan ta'asub pada seseorang yang enggak masuk. Ya, begitu ya. Kemudian berikutnya itharu madhab salaf wa bayan mauqifihim min ahl bid'ah. Menampakkan madhab salaf dan juga penjelasan tentang sikap mereka dari ahl bid'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyaka wa muhtathatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian ala, itu dalam ilmu usul ya, kalau kalian bicara masalah ilmu usul terutama yang berkaitan masalah ilmu ma'ani, ala itu makna apa? Luzum wal wujub. Alaika an ta'kula. Ya, kalau dalam bahasa alaika an ta'kula, wajib bagimu untuk makan. Berbeda kalau saya laka antak gula, laka antak gula, hendaklah kau makan. Beda toh? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia cukup dengan makanlah, nah, makanlah, nah, dengan menguatkan intonasi punya makna berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Arab sighahnya, konteksnya dirubah, maka dari situ kita mengetahui ini perintah wajib, ini perintahnya mustahab, atau sedekah hanya anjuran, atau perkara yang mubah, seperti itu. Alaika an ta'kula ya akhi. Laka an ta'kula. Tidak ada perbedaan intonasinya. Tapi dari situ kita bisa pahami, oh ya, oh, saya wajib makan ini, harus makan saya. Oh ya, oh, berarti boleh enggak makan ya saya. Oh, terima kasih. Begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia harus tegas. Makan. Oh ya, wajib makan. Monggo makan. Oh boleh enggak. Alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Wa sunnati khulafa' ar-rasyidin, dan sunnah pegangan para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Ar-rusdu itu jamak, rusdu itu lawan daripada al-ghay. Wal hidayah itu lawan dari apa? Ad-dolalah. Ar-rusd fil ilmi wal hidayah fil amali. Maksudnya apa? Para khulafa ini disifati dengan dua sifat, yaitu sifat al-ilmu wal amal. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mereka adalah orang-orang yang beramal. Ar-rusdu fil ilmi wal hidayah fil amal. Sehingga lawannya ar-rusdu adalah ghay. La ikraha fid din. Qaddabanya rusdu minal ghay. Jadi sesatnya bukan sesat dalam masalah amal, tapi sesat dalam masalah apa? Ilmu. Berbeda dengan hidayah. Lawannya adalah dolalah. Dolalah sesat dalam masalah apa? Amal. Nah, begitu. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Dia perhatikan ya, tamassaku biha. Rasulullah tidak mengatakan tamassaku bihima. Ini kan ada dua perintah beliau. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi Rasulullah hanya mengatakan tamassaku biha. Berpeganglah dengannya, bukan dengan keduanya. Apa faedahnya? Kenapa Rasulullah hanya menyebutkan satu saja mufrad? Tidak musanna. Karena kedudukan sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sama dalam derajat dan kedudukannya. Sehingga Rasulullah tidak memerintahkan berpeganglah kepada keduanya. Tapi berpeganglah kepadanya, yaitu kepada sunnah beliau dan sunnah khulafa karena kedudukannya sama. Adu alaih bin awajid. Nah, gigitlah atasnya dengan gigirham wa iyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyakum, jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Dalam urusan apa ini? Dalam urusan agama. Biasanya orang-orang itu membantah. Jadi kalau pesawat itu bid'ah ya? Oh iya. Mobil bid'ah? Oh iya, bid'ah. Dalam urusan apa? Dunia. Dari si bahasa, makna bahasa. Tapi kalau dari si makna syari'inya, ya jelas tidak. Karena pesawat saya mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fi amrina hadha, maksudnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam urusannya dengan agama, maka tentu dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Fa inna kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, begitu ya. Dan juga apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang firqah Najiyah, beliau mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, sebagaimana aku di atasnya dan juga para sahabatku. Dan perkataan emas dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, mangkana mustannan falyastanni biman qad mat. Barang siapa berpegang kepada sebuah jalan, sebuah tariqah, falyastanni biman qad, maka berpeganglah dengan jalannya orang yang telah meninggal. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-ummah, mereka adalah sebaik-baik ummah. Maksud di antara generasi yang ada, mereka adalah generasi yang terbaik. Wa abarraham quluban, dan mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqha ilman, orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan sedikit sekali takallufnya, tidak berlebih-lebihan, tengah-tengah. Qauman akhtarahumullah li sohbati nabiyyihi wa naqli dinihi, kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Kaum yang Allah SWT pilih untuk apa? Membawa agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'ikihim fa hum kanu ala haddil mustaqim. Maka serupailah akhlak mereka dan jalan mereka. Maksudnya tirulah akhlak dan jalan mereka. Fa hum kanu ala haddil mustaqim. Mereka dulunya berada di atas jalan yang lurus. Qala Imam Ahmad, usulu sunnah indana tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida bihim wa tarku bid'ah. Ini usulu sunnah indana. Sunnah makna Islam, Islam makna sunnah. Prinsip-prinsip Islam Yang dimaksud sunnah di sini adalah Islam. Prinsip-prinsip Islam menurut kami tamassuku bima kana alaihi ashab. Berpegang dengan apa? Dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wal iqtida'u bihi, dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Dari generasi-generasi seperti itu ya para ulama ya. Nah, dari waktu-waktu, dari generasi-generasi, mereka selalu mengajak untuk berpegang kepada manhaj salaf, salafus saleh. Seperti contohnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, thumma istawa al arsy, kemudian setelah itu Allah SWT bersemayam di atas arsy. Falin nasi fi hadza al maqalatun katsiratun jidda, dan manusia dalam masalah ini banyak memiliki apa, pendapat-pendapat banyak sekali makna daripada ayat ini. Laisa hadza mawdhi' bastiha, tempat ini bukan untuk menjelaskan secara luas. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabu salafus saleh. Ini lihat syahid dari kalimat Ibnu Katsir, bahwasanya dilalui dalam urusan ini adalah apa? Madhhabus salafus saleh. Hanya saja dilalui dalam urusan ini, dalam kaitannya dengan ini, madhab salafus saleh, Malik, Auza'i, Thawr, Lais bin Sa'id, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq. Kita ini kadang-kadang menjelaskan kepada manusia yang sederhana saja, itu mudah gitu ya. Berapa banyak kita dialog dengan orang-orang awam untuk menjelaskan bahwasanya Allah SWT berada di atas langit, bersamaan di atas arsinya, dan seterusnya. Itu dengan logika yang sederhana. Itu diterima oleh apa? Oleh fitrah mereka. Ya, tidak perlu kita jelimet-jelimet menjelaskan tentang ayat, tentang hadis, dan seterusnya. Karena fitrah mereka itu masih bersih ya. Belum banyak syubhatnya. Jelaskan Allah SWT di mana? Allah SWT ya katanya di setiap hati hambanya. Hati hamba itu berapa? Berapa ya katanya? Iya, hati hamba itu kan banyak ya. Setiap hamba punya hati. Tapi Allah di setiap hati hambanya. Jadi berapa banyak Allah? Bingung. Ya, bingung dia. Tapi kalau kita, kalau ada yang menjawab, Allah SWT di mana-mana. Maksudnya di mana-mana itu di mana? Di mana gitu? Di sana, di sini, di bawah. Ini di atas, di mana? Di mana ya? Repot. Dia mengatakan di mana-mana enggak jelas. Terus kita katakan, kalau Anda berdoa, berdoanya kemana? Nah, mengarahkan wajah Anda, keinginan Anda, lisan Anda itu kemana? Ya ke atas katanya. Ya toh, enggak mungkin tangannya kemana-mana kan, enggak mungkin, atau tangannya dalam hati, enggak mungkin toh. Tangannya menengah ke atas, wajah menengah ke atas, selesai urusannya. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Ya karena Allah di atas. Nah, selesai. Kalau ditanya rezeki Anda di mana? Atau jodoh Anda di mana? Ya terserah di atas. Ya selesai. Udah gak perlu berpanjang lebar. Kalau Anda mengakui bahwa Allah SWT berada di atas, rezeki Anda di atas, doa pun menghadap ke atas, selesai urusannya. Oh iya, berarti di Allah di mana? Ya Allah di atas. Di atas apa? Di atas langit. Selesai. Kemudian kita jelaskan ayatnya. Ar-Rahmanu ala arsy-istawa. Allah SWT bersama di atas arsy. Artinya apa? Di atas langit. Kemudian jelaskan tentang hadis jariyah dan seterusnya. Berbeda kalau kemudian kita berdiskusi dengan tokoh di antara tokoh-tokoh. Nah, sufi atau asy'ari begitu. Bulat saja. Dari lari sini, kejar ke situ. Lari lagi ke sana, kejar ke sana. Tidak bisa memutar. Akhir ujung-ujungnya apa? Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Ini lakum dinukum. Sudah pokoknya seperti ini. Keyakinan pokoknya. Pokoknya itu apa? Pokok itu pokok pohon, bukan pokok dalil, pokok agama. Pokoknya seperti ini keyakinan saya. Sudah enggak bisa dirubah. Masya Allah. Kalau kita berbicara dengan orang awam sederhananya, langsung, oh iya faham. Selesai. Ya. Seperti apa yang dijelaskan sini. Ini adalah mazhab para ulama. Ya. Tanpa kita sulit-sulit menjelaskan. Begitu saja sudah. Bahwa ini adalah mazhabnya para ulama. Nah. Ya, kemudian juga perkataan imam yang lainnya. Ya, qala Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi Syarih Tahawiyah. Nah, ini kitab Akidah Tahawiyah dikarang oleh seorang Hanafi. Ya, Imam Tahawi, kemudian juga disyarah oleh seorang Hanafi juga, Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, ahbabtu an asrahaha salikan tarika salafi ibaratihim. Nah, sungguh aku menyukai untuk mensyarah kitab ini sesuai jalannya para salaf di dalam ibarat mereka. Wa ansaju ala min walihim mutatafilan alaihim. Kemudian apa, jadi nasad itu artinya ini ya, menenun sebagaimana tenunan mereka, masih mengikuti mereka begitu. Mutatafilan, jadi seperti anak-anak ya, itu merendahkan diri ya kepada mereka. La'alli anduma fi silkihim wa adkhulu fi idadihim. Mudah-mudahan aku bisa bergabung dalam jalan mereka dan masuk dalam golongannya, golongan para salafus saleh. Ini banyak sekali ya kita dapatkan dari kalimat-kalimat para ulama yang menjelaskan tentang madhab salaf as-saleh dalam kitab-kitab mereka. Tabi'ul ikhwah yang ketiga, jawaz oleh intisab ila salaf wa talaqub bis salafiyah. Diperbolehkannya menisbatkan kepada salaf dan memberikan julukan dengan salafiyah. Nah, suatu yang ma'ruf, ikhwah, dakwah kepada itiba' salaf, mengikuti salaf, dan mendakwahkan bersalafiyah, itu maknanya adalah dakwah kepada Islam secara keseluruhan, Islam yang hak, dan kepada sunnah yang murni. Dakwah kepada, kembali kepada Islam yang sebagaimana diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil oleh para sahabat yang mulia. Maka tidak ragu lagi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak. Dan penisbatan diri kepadanya itu juga hak. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata dalam Majmu' al-Fatawa, jilid 4, halaman 149, La aiba ala man adhara madhab as-salafi, la aiba, tidak ada celah atas orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, dan menisbatkan dirinya kepadanya. Wantasaba ilaihi wa ataza ilaihi, maksudnya sama ya, menisbatkan kepadanya. Bal yajib qabul dzalika minhu, bahkan wajib untuk menerima darinya hal itu. Fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqa, karena madzhab salaf tidaklah ada melainkan madzhab yang hak. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi jangan merasa apa rendah diri, jangan merasa kalau kita mengatakan salafi, orang begitu tegarnya dia mengatakan saya tabliki, saya ikhwani, saya fulani, saya alani dan seterusnya. Ya. Tapi ketika ditanya celana kita di atas mata kaki, kemudian sudah beli jenggotnya sudah mulai sedikit tumbuh. Ya. Kemudian ditanya ngajinya di mana, Mas? Oh. Ya kita katakan alhamdulillah saya ngaji di para ustadz yang bermanhaj salaf. Orang-orang takfiri itu begitu kekahnya ya mereka ya. Itu bangga dengan ustadz-ustadznya. Sementara mereka di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Ya, enggak sembunyi-sembunyi. Tapi kita al-haq, kita merasa yakin bahwa kita di atas al-haq, merasa malu. Sebenarnya kita terang-terang aja mengatakan bahwa saya salafi. Ya, atau kemudian kalau ini saya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, atau saya adalah sunni. Ini bukan berarti salah satu bentuk tazkiyah dalam artian membanggakan diri seakan-akan kita satu dari golongan yang jelas-jelas dapat jaminan dari surga. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Kita hanya apa? Berusaha untuk berjalan di atas al-haq, di atas jalannya para salafuna soleh yang kita akui bahwa tidak ada jalan kecuali jalan hak, kecuali jadi jalan mereka. Para ulama seperti itu ya, saling bertazkiyah di antara mereka. Seperti apa yang disebutkan sini. Kala Ibn Athir, aqaba kalami sama'ani sabiq, wa'uruf bihi jama'ah. Kemudian juga yang ini ya, Imam Dahabi ya, yang paling jelas sekali ini ya. Wa qala Dahabi rahimahullah, fisiar, siya a'lamun nubala, ini kitab beliau yang terkenal ini ya. Faladhi yahtaju ilai hafid, ayakuna dhaqiyan dhaqiyan salafiyan. Nah, maka yang dijadikan hujah oleh Hafid. Hafid siapa sini? Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. Jadikan hujah dalam periwayatan hadis. Ayakuna taqiyan. Dia adalah seorang taqi, seorang yang mutaki, seorang yang bertakwa. Dhaqiyan, seorang yang cerdas. Salafiyan. Dan dia adalah seorang salafi. Ini bukan bahwasanya kalimat salafi itu sudah ma'ruf. Nah, kalau kemudian ada seorang mengatakan bahwa salafi itu identik dengan takfiri, salafi itu identik dengan wahabi, salafi itu identik dengan jihadi, kita katakan tidak ada. Salafi-salafi dengan segala aspek yang ada padanya. Nah, salaf dalam masalah akidah, salaf dalam masalah etikot, salaf dalam masalah manhaj, salaf dalam masalah tazkiyatun nufus, salaf dalam masalah siasat, semuanya. Kalau ada yang mengatakan salafi jihadi, itu bukan salafi. Itu teroris jihadi. Ya. Tidak ada dikotomi. Enggak ada, ini salafi jihadi, ini salafi manhaji, ini salafi yamani, ini salafi saudi. Enggak ada. Ini tasnif, pemecahan seperti ini tidak ada salafnya. Ya, kita katakan salafi-salafi. Sudah, selesai titik. Enggak ada koma. Ya. Juga perkataan, Imam Dahabi dalam Siyar A'lam Nubala Anid Daruqutni, beliau menjelaskan tentang biografi Imam Daruqutni ya rahimahullah, seorang yang cerdas sekali Daruqutni ini ya, masya Allah luar biasa hafalannya ya. Lam yadkhul rajulu abadan fi ilmil kalam wala jidal wala khada fi dhalika bal kana salafiyan. Rajul maksudnya apa? Imam Daruqutni tidak pernah masuk dalam ilmu kalam selama-lamanya. Wala jidal, dan juga tidak suka debat. Wala khata fi dzalika, dan juga tidak mendalami masalah itu. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini para ulama zaman dahulu, dan para ulama zaman sekarang juga seperti itu. Maka sulah Syekh Abdul Aziz rahimahullah fi hadha soal, ma taqulu fi man tasamma bisalafi atau athari wal athari hal hiya tazkiyatun. Nah, dan telah ditanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala dengan pertanyaan ini, apa pendapatmu terhadap orang yang menamakan dirinya dengan salafi atau athari, Apakah ini termasuk tazkiyah, pensucian diri begitu ya? Kalau dikatakan salafi berarti salafi berarti tazkiyatun nufus, mensucikan dirinya begitu. Yang lain khalafi au bid'ati begitu ya, bukan. Fa ajaba rahimahullah idza kana shadiqan annahu athari au salafi la ba's. Apabila dia jujur, benar bahwasanya dia adalah seorang athari, pengikut apa? Athar ahlul athar au salafi, pengikut salafun salaf, la ba's, tidak mengapa. Mithlu makana salaf, sebagaimana para salaf. Ya kullu fulan salafi, para salaf dulu mengatakan apa? Wa fulan salafi, fulan athari. Tazkiyatullah buta minha. Tazkiyah kata beliau ini tidak bisa tidak harus ada. Ya. Tazkiyah wajibatun, tazkiyah itu wajibah. Karena biasanya para ulama dulu saling memberikan rekomendasi satu dengan yang lainnya ya. Ya. Dan kemudian setelah itu menyebutkan wala uzaki ahatan Allah. Saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah SWT. Saya menghukumi seorang itu sebagaimana zahirnya. Adapun sarairnya, rahasia di balik itu semuanya saya serahkan kepada Allah SWT. Zahirnya dia adalah seorang salafi. Dari etikotnya, dari manhajnya, dari apa yang tampak darinya, dia adalah seorang salafi. Begitu. Syekh Al-Alim Allamah Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala fi kitab Muqtasar Ulu dan mukaddimahnya li syarh Aqidah Tahawiyah wa kitab Tawasul juga seperti itu, sama. Ya. Dan Allamah Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzani dalam kitab beliau Ajwibah Al-Mufidah juga ketika ditanya mahya salafiyah wal yajibu suluku manhajiha wa tamasuk biha, faqala salafiyah yasir ala manhaj salaf min as-sahabati wa tabi'ina wal qurun faddala fil aqidah wal fahmi was suluk wa yajibu ala muslim suluku hadal manhaj. Yang disebut salafiyah adalah apa? Tariqah manhaj salaf dari sahabat tabi'in dan qurun faddalah, tiga qurun yang utama dalam masalah aqidah, dalam masalah faham, dalam masalah suluk, akhlak. Wajibu ala muslim, wajib bagi setiap muslim untuk melalui, untuk berpegang dengan manhaj ini. Dan banyak, ya akhwah ya, banyak sekali kita dapatkan pendapat para ulama tentang wajibnya untuk berpegang dengan manhaj salaf. Salah satu di antaranya nanti insyaAllah dalil-dalilnya, salah satu dalil yang harus kita pegang adalah dalam awal surat Al-Baqarah, Allah SWT menyebutkan tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Nah, ini ayat-ayat menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah SWT menjelaskan satu ayat tentang orang kafir. Kemudian setelah itu menjelaskan dalam 14 ayat sifat-sifat orang munafik. Ini menunjukkan bahayanya orang-orang munafik ini. Sampai Allah SWT menjelaskan sifat-sifat mereka secara detail. Salah satu sifat di antara mereka adalah ketika Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lam. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana keimanan siapa? Orang-orang yang beriman itu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu, apabila dikatakan kepada orang-orang berimanlah kalian sebagaimana keimanan an-nas. An-nas di sini siapa? Siapa? Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik berimanlah kalian sebagaimana keimanan an-nas. Apakah Nabi seorang diri? Kalau Nabi seorang diri tidak mungkin dikatakan an-nas. Siapa? Nabi dengan siapa? Para sahabatnya. Allah SWT mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka berimanlah kalian wahai orang-orang munafik sebagaimana keimanan mereka ini. Ini rekomendasi dari Allah SWT tentang apa? Kebenaran agama mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang dikatakan orang munafik? Jawaban mereka apa? Apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami hendak beriman sebagaimana keimanannya orang-orang pandai itu? Menyebut Rasulullah dan para sahabatnya apa? Sufaha. Maksudnya khalal fi akli. Rusak akalnya. Orang pandir. Kalau dikatakan orang Arab itu, Masya Allah ya. Bahal itu orang idiot ya. Di atasnya orang idiot itu pandir, safih. Kalau di atasnya lagi, hobi begitu ya. Tapi kalau katakan safi, wah luar biasa. Lebih luar biasa lah kalau nanti balit. Balit itu idiot, nanti idiot. Waduh, udah mesti berkelahi itu. Berkelahi. Kalau safi, itu berarti apa? Khalal fi akli. Parah. Orang-orang munafik merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan mengatakan mereka adalah apa? Sufaha. Maka Allah SWT membalas mereka. Ala innahum humus sufaha. Ini kalau dalam bahasa ilmu ma'ani dan balaghah, ala innahum humus sufaha. Ini takkidnya ala innahum. Ini sudah takkid, ditambah takkid lagi, ditambah takkid lagi begitu ya. Yang sufaha itu mereka. Sungguhnya mereka itulah yang sufaha, orang-orang munafik. Maknanya kita pun mengajak kepada kaum muslimin sebagaimana ajakan Allah SWT, berimanlah kalian sebagaimana keimanan Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu salafuna salih. Jadi wajib sebagaimana antum telah dengar perkataan para ulama untuk berpegang dengan apa? Mana salaf itu wajib, bukan pilihan, wajib. Kalau tidak, maka mendapatkan ancaman dari Allah SWT. Nanti kita akan bacakan dalil-dalil tentang masalah ini ya, besok insya Allah. Tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpegang kepada salafuna salih, manhaj mereka dan suluk mereka. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian ini pada esok hari, pada hari Ahad. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah SWT semata. Dan bila ada salahnya, maka saya istighfar kepada Allah SWT. Dan itu datang dari syaitan. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.